Dan larangan ini berlaku pada Masjidul Haram dan juga berlaku pada masjid-masjid yang lain. Tidak ada perbedaan antara begitu pula Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya, tetap hukumnya sama, tidak diperbolehkan bagi siapapun melewati seorang yang sedang melaksanakan sholat apabila dia memiliki sutra. Fakulluha sawa fi adamil jawaz, semuanya dilarang dalam hal tidak diperbolehkannya. Liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, di mana beliau mengatakan, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang melewati, atau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang melaksanakan sholat, seandainya dia tahu dosa apa yang akan dia dapatkan, niscaya dia akan lebih menerima untuk berdiri selama 40. Kata para ulama, 40 di sini bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 40 hari. Rasulullah hanya mengatakan 40 saja. Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang melaksanakan sholat mengetahui apa yang akan dia dapatkan berupa dosa, niscaya dia akan lebih rela untuk berdiri selama 40 tahun dibandingkan apabila dia harus lewat di hadapan orang yang sholat tadi. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Ini hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita sekalian akan diharamkannya melewati seorang yang sedang melaksanakan sholat apabila dia memiliki sutra. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam hadis ini sangat jelas isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam akan besarnya dosa seseorang yang sengaja melewati orang yang sedang melaksanakan sholat dalam keadaan dia memiliki sutra. Dan apabila seorang tidak sengaja, sebagai contoh dia tidak tahu bahwasanya di tempat situ ada orang yang sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba dia langsung lewat begitu saja tanpa pengetahuan, maka hal ini barakallahu fikum tidak dibebani dosa, tidak diberikan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan salah satu doa kaum muslimin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami disebabkan apa yang kami salah padanya dan apa yang kami lupa padanya. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Besarnya dosa orang yang melewati orang yang sedang melaksanakan sholat tampak dari apa yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya seorang diberikan dua pilihan, dia melewati orang yang sedang melaksanakan sholat atau menunggu selama 40 tahun. Akan lebih baik seorang memilih menunggu 40 tahun dibandingkan dia harus melewati orang yang sedang melaksanakan sholat, dikarenakan barakallahu fikum dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan sangatlah besar. Hal itu dilihat dari beberapa hal. Di antaranya barakallahu fikum, melewati orang yang sedang melaksanakan sholat akan mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat, akan terganggu kekhusyuannya, akan terganggu fokusnya. Begitu pula hal ini barakallahu fikum, kita katakan berlaku untuk para orang tua yang membawa anak-anaknya ke masjid. Sudah selayaknya bagi orang tua untuk memberitahukan kepada anak-anaknya tatkala diajak ke masjid untuk melaksanakan sholat, dipesani anaknya agar tidak melewati orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid tersebut. Nah, sholat sunnah tentunya. Adapun makmum maka boleh untuk dilewati. Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Yang tidak boleh dilewati dalam sholat jamaah adalah imam. Adapun makmum maka diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau pernah melaksanakan sholat di Mina bersama para sahabatnya. Kemudian Ibnu Abbas lewat di hadapan para makmum menggunakan keledai perempuannya, menggunakan keledai perempuannya, dan hal itu tidak diingkari oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga tidak diingkari oleh an-nabi alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, permasalahan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala setelah beliau menjelaskan akan diharamkannya melewati orang yang sedang melaksanakan sholat, wala yajuzu lil musalli ila sutratin an yada'a ahadan yamurru baina yadayhi, dan tidak diperbolehkan, dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang melaksanakan sholat dan sholatnya itu menghadap ke arah sutrah, tidak diperbolehkan baginya untuk membiarkan siapapun lewat di hadapannya. Tidak boleh dibiarkan siapapun lewat di hadapannya. Maknanya apa? Apabila ada seorang yang ingin lewat di hadapannya, maka harus dicegah oleh orang yang sholat tersebut, walaupun dengan gerakan-gerakan. Tentunya gerakan-gerakan yang ringan, tidak dengan gerakan-gerakan yang berlebihan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, wala tada ahadan yamurru baina yadayk, dan janganlah kamu biarkan ada seorang pun yang lewat di hadapanmu tatkala engkau melaksanakan sholat. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, idza sallahukum ila syai'in yasturu minan nas, apabila salah seorang kalian sholat ke sesuatu yang membatasinya dari manusia. Maknanya apabila salah seorang kalian sholat ke arah sutra, farada hadun an yajtaza baina yadayhi, kemudian tiba-tiba ada seorang yang ingin melewatinya, ada orang yang ingin lewat di hadapannya tatkala dia sedang sholat tadi, fal yadfa fi nahrihi, hendaklah dia mencegah orang tadi sebisanya. Hendaklah orang yang sholat tadi mencegah orang yang akan melewatinya semampunya. Kata para ulama, mencegah orang yang ingin melewati kita tatkala kita sedang melaksanakan sholat itu dimulai dengan hal yang paling ringan. Dimulai dengan hal yang paling ringan. Yang pertama yaitu dengan isyarat. Dengan isyarat. Kalau kita sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ada seseorang yang ingin melewati kita, sebelum dia lewat di hadapan kita, maka kita isyaratkan dengan seperti ini, sebagai tanda bahwasanya tidak diperbolehkan lewat di hadapan saya. Apabila anak orang yang ingin melewati kita adalah seorang anak kecil, adalah seorang anak kecil yang mungkin dengan isyarat tidak paham, ya, dengan isyarat tidak paham, maka tatkala dia hampir melewati kita, maka kita harus barakallahu fikum mencegahnya dengan tangan. Tatkala dia lewat, kita tempelkan tangan kita ke badannya, mengarahkannya untuk lewat dari arah yang lain, seperti itu. Agar anak ini tidak lewat di hadapan kita. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, fal yamna'hu marratain, dan hendaklah kalian mencegahnya dua kali. Yani mencegah dua kali. Dikasih isyarat atau dikasih cegahan tadi, ya, kita tempelkan tangan kita ke badannya agar tidak lewat di hadapan kita. Dua kali dia masih ingin lewat di hadapan kita, fa in aba fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Apabila dia tetap tidak mau lewat kecuali lewat di hadapanmu, hendaklah engkau perangi dia. Maksudnya cegah dengan cegahan yang kuat. Cegahlah dengan cara apapun karena dia adalah syaitan. fa inama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Makna hadisnya adalah karena bersamanya ada syaitan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah a'azani wa a'azakumullah, tatkala ada seorang yang hendak lewat di hadapan kita, tatkala kita sedang melaksanakan salat, maka kita cegah semampu kita dengan isyarat. Apabila dia tidak mau atau dia belum paham, maka tatkala dia salat, kita halangi antara dia dengan jalan lewat kita. Apabila dia masih tidak juga paham, ya. Apabila dia masih tidak juga paham, maka Rasulullah SAW pernah tatkala ada seekor kambing yang ingin melewati beliau, beliau mengalah. Maknanya apa? Kalau kambing kan diisyaratkan juga tidak paham, ya. Mau kita halangi juga dia pendek dan mungkin juga dia akan memberontak. Maka Rasulullah SAW tatkala ada seekor kambing yang ingin melewati beliau, tatkala beliau sedang melaksanakan sholat, beliau maju ke arah sutrohnya. Ya, beliau maju ke arah sutrohnya. Contoh, apabila di sini ada sutroh, Rasulullah SAW di sebelah sini ada seekor kambing yang diperkirakan oleh beliau SAW akan berhasil lewat di sini apabila tidak dihalangi. Nah, mau diberikan isyarat, mau dihalangi dengan cara apapun, ini hewan. Ya, maka Rasulullah SAW pun mengalah, beliau maju mendekati sutrohnya dan membiarkan kambing ini lewat di belakangnya. Ya, membiarkan kambing tersebut lewat di belakangnya. Itu beberapa cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW untuk menghalangi siapapun yang hendak melewati beliau SAW tatkala sedang melaksanakan sholat. Dan itu adalah perkara yang wajib. Tidak boleh membiarkan orang yang hendak melewati kita berhasil untuk lewat di hadapan kita tatkala kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian ikhwan fillah barakallahu fikum, apabila kita sudah berhasil atau apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah orang yang hendak lewat di hadapan kita tadi dengan cara yang kita mampu, akan tapi dia tetap memberontak, tidak mau kecuali lewat di hadapan kita, maka kewajiban kita, hak yang harus kita tunaikan sudah gugur dan dosanya diberikan kepada orang yang lewat tadi. Namun apabila ada seorang yang hendak hendak lewat di hadapan kita dan kita tidak mau menghalanginya, ya, kita tidak mau menghalanginya, maka kita yang mendapatkan dosa. Maka kita yang mendapatkan dosa. Dan masuk dalam hal ini barakallahu fikum perkara yang perlu kita ingatkan. Seorang yang melaksanakan sholat sendirian, sholat sunnah atau yang lainnya, maka harus barakallahu fikum memilih tempat-tempat yang pas. Mananya tempat yang pas? Tempat yang jarang dilalui oleh manusia. Tempat yang jarang dilalui oleh manusia di masjid tersebut. Nah, menghindari tempat-tempat yang di situ adalah tempat biasa lewat manusia, seperti seorang yang sholat di dekat pintu, ya kan? Seorang yang sholat di dekat pintu tanpa sutra. Ya seperti ini barakallahu fikum, apabila ada seorang yang melewatinya padahal dia sudah tahu hukumnya, merupakan perkara yang barakallahu fikum tidak terelakkan. Karena orang ini sholat di depan pintu dan orang yang masuk masjid tidak tahu kalau di situ ada orang yang sholat. Lewat, berhasil lewat. Tidak mendapatkan dosa. Orang yang lewat tadi tidak mendapatkan dosa karena ketidaktahuannya ada orang yang sholat di dekat pintu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita sedang melaksanakan sholat sunnah di masjid, maka pilihlah tempat-tempat yang jarang dilalui oleh manusia. Ustaz, ya. Seumpamanya ada yang sholat di depan pintu itu, harus antri kita menunggu dia selesai atau lewat aja? Cari tempat lewat yang lain. Intinya satu aja. Iya. Menunggu. Kemudian dinasehati seorang yang sholat di depan pintu ini. Nah, Tadi kan sudah kita baca hadis Rasulullah SAW, seandainya kalian diberikan dua pilihan, ya kan? Seandainya kalian diberikan dua pilihan, suruh lewat di hadapan orang yang sholat atau menunggu 40 tahun. Nih saya seorang muslim harus lebih memilih berdiri 40 tahun. Lebih memilih berdiri 40 tahun karena dosa yang akan diberikan kepada orang yang lewat di hadapan orang yang sholat sangatlah besar. Nah, barakallahu fikum. Apabila ada pintu yang lain, cari pintu yang lain. Apabila tidak ada, maka menunggu. Lama tidak mengapa. Setelah selesai orang tersebut sholat, baru kita nasihati. Baru kita nasihati, kita sampaikan, jangan lagi-lagi dia sholat di tempat biasa berlalunya manusia di situ. Nah, kemudian Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan masih pembahasan sutra. Wa inna min ahamiyati sutrati fi shalah annaha tahulu bainal musalli ilaiha wa baina ifsadi salatihi bil mururi baina yadayhi bi khilafi alladhi lam yatakhidha. Dan termasuk perkara yang menjadikan sutra itu penting di dalam sholat, sutra itu menghalangi seorang yang sholat dengan sesuatu yang dapat merusak sholatnya. Menghalangi seorang yang sedang melaksanakan sholat dengan sesuatu-sesuatu yang dapat merusak sholatnya apabila hal tersebut lewat di hadapannya. Nah, fa'innahu yaqta'u salatahu idza marrat baina yadayhi almar'atul baligh wa kadzalika alhimar wal kalbul aswad. Karena sesungguhnya di sana ada perkara-perkara, ya, apabila hal tersebut lewat di hadapannya maka salatnya akan batal, yaitu tiga hal: seorang wanita yang baligh, seorang wanita yang baligh, kemudian keledai, dan al-kalbul aswad. Al-kalbul aswad artinya adalah anjing hitam. Nah, tiga hal ini, wanita yang baligh, kemudian keledai, dan juga kambing hitam, anjing hitam, tatkala dia lewat di hadapan seorang yang sholat, maka sholat orang tadi batal secara langsung. Batal secara langsung, bukan batal wudhunya, akan tapi batal sholatnya. Sehingga tatkala lewat salah satu dari tiga tersebut, batal sholatnya dan dia mengulangi dari takbiratul ihram tanpa mengulangi wudhu. Tanpa mengulangi wudhu. Seorang wanita yang baligh, kemudian keledai dan anjing. Nah, barakallahu fikum, apabila seorang memiliki sutra, apabila seorang memiliki sutra, maka sutra tadi akan menghalangi dengan tiga yang dapat membatalkan sholatnya. Apabila ada istrinya ingin lewat di situ, ya kan? Seorang sholat di sini, dia punya sutra di depannya, sehingga istrinya apabila mau lewat, dia bisa melewati di depan sutranya, bukan di hadapan suaminya. Begitu pula seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan yang sudah baligh, tatkala dia ingin lewat, tatkala ayahnya sedang melaksanakan sholat, maka anak perempuan tadi lewat di hadapan sutrohnya, bukan di hadapan bapaknya. Barakallahu fikum. Itu diantara manfaat sutroh. Diantara manfaat sutroh. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam sebuah hadis, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa gerangan anjing yang dapat membatalkan sholat seseorang adalah anjing yang berwarna hitam saja? Kenapa tidak anjing yang berwarna putih atau warna-warna yang lainnya? Kenapa harus hitam? Pernah ditanyakan oleh Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut, dan beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, menjawab pertanyaan tersebut dengan al-kalbul aswadul syaitan, anjing hitam adalah syaitan, ya, anjing yang berwarna hitam adalah syaitan. Kata para ulama, hitam disinilah hitam seluruhnya, hitam seluruhnya, tidak ada warna apapun pada anjing tersebut kecuali hitam. Anjing hitam adalah syaitan. Dan para ulama memiliki beberapa tafsiran tentang makna dari anjing hitam adalah syaitan. Sebagian mengatakan anjing hitam adalah syaitan, maknanya adalah syaitan menjelma, ya, syaitan merubah bentuknya menjadi seekor anjing, nah, menjadi seekor anjing. Sebagian para ulama juga mentafsirkan maksud anjing hitam adalah syaitan, maknanya adalah dari kalangan, dari jenis hewan anjing, ada yang barakallahu fikum bersifat seperti sifatnya syaitan, yaitu anjing yang berwarna hitam. Sebagaimana jin, ada jin yang berwatak syaitan, ada manusia juga yang berwatak syaitan, sehingga disebut dengan setan dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Maknanya barakallahu fikum, kenapa manusia dikatakan syaitan? Manusia atau setan dari kalangan manusia, maknanya manusia ini berwatak seperti wataknya syaitan. Berwatak seperti wataknya syaitan, menginginkan keburukan untuk semua orang. Menginginkan keburukan, menginginkan kejelekan untuk semua orang. Itu diantara watak syaitan. Sehingga barakallahu fikum, makna anjing hitam adalah syaitan tadi, bisa jadi syaitan menjelma menjadi anjing yang berwarna hitam, atau diantara jenis hewan anjing ada yang berwatak seperti wataknya syaitan, yaitu anjing yang berwarna hitam. Barakallahu fikum. Sehingga dikhususkan dari anjing-anjing yang lainnya yang dapat membatalkan sholat seseorang. Dan hal ini berlaku pada sholat wajib dan sholat sunnah. Berlaku pada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah bagi seorang yang sholat sendirian, dan sholat wajib berlaku bagi seorang yang sholat sendirian, dan juga berlaku bagi imam. Adapun makmum, apabila dilewati oleh tiga hal ini, maka tidak membatalkan sholatnya. Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Apabila sholatnya, apabila seorang imam tatkala dia sedang mengimami sholat dilewati oleh tiga hal ini, wanita yang sudah balig, kemudian keledai dan anjing hitam, maka sholat imam tersebut batal dan sholat makmumnya juga otomatis batal. Namun apabila makmum dilewati oleh tiga hal ini, sholat makmum tidaklah batal, karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Barakallahu fikum. Dan wanita yang sudah balig, kata para ulama tidak ada perbedaan baik wanita tersebut sengaja atau tidak sengaja, ya. Apabila ada seorang wanita yang sudah balig tidak sengaja lewat di hadapan kita kalau kita sedang melaksanakan sholat, maka otomatis sholat kita pun batal. Kita harus mengulang dari takbiratul ihram. Kita harus mengulang dari takbiratul ihram tanpa mengulangi wudu. Dan di antara faedah juga yang disebut oleh para ulama dari lafaz Rasul alaihi salatu wasalam, al-kalbul aswadu syaitan, anjing yang berwarna hitam adalah syaitan, kata para ulama, berdasarkan hadis ini juga, di samping kita ambil kesimpulan apabila anjing hitam lewat di hadapan seorang yang sholat maka sholatnya batal, juga tidak diperbolehkan menggunakan anjing yang berwarna hitam untuk berburu, ya. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan anjing yang berwarna hitam untuk berburu. Dan apabila digunakan untuk berburu dan mendapatkan buruan, walaupun sudah dilepas dengan nama bismillah, maka buruan tersebut tidaklah halal. Buruan tersebut tidaklah halal. Karena di sana barakallahu fikum, seorang boleh menggunakan anjing, diambil manfaatnya untuk berburu. Ya. Tentunya anjing yang sudah terlatih. Anjing yang sudah terlatih dibawa ke hutan, kemudian diperintahkan, tentunya dengan isyarat-isyarat yang sudah mungkin diajarkan oleh pemilik anjing ini. Ya, dibawa ke hutan, kemudian diisyaratkan untuk memburu seekor kijang sebagai contoh. Maka dilepas anjing tersebut dari tuannya dengan nama bismillah, dengan nama bismillah. Diperintahkan untuk memburu seekor kijang, dan tatkala anjing tersebut berhasil untuk menggigit kijang tersebut dan mati, kemudian dibawa ke kita, maka buruan tersebut adalah halal. Buruan tersebut adalah halal, dan dikecualikan anjing yang berwarna hitam. Anjing yang berwarna hitam. Nah, itu barakallahu fikum yang berkaitan tentang seputar sutra. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan tentang sutra, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum wajibnya sutra, dan pada majelis ini kita membahas tentang diharamkannya lewat di hadapan seorang yang sedang melaksanakan sholat, dan menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang sholat tatkala ada yang ingin melewatinya harus dicegah semampu dia agar orang tadi tidak jadi lewat di hadapannya. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan yang berkaitan dengan sutra. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Apa itu? Gimana? Berlaku untuk wanita. Jadi kalau laki-laki yang sudah balik melewati dia? Tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa. Wanita apabila dilewati oleh wanita batal. Wanita dilewati wanita? Wanita dilewati wanita batal. Sesuai dengan hadis. Kita tidak keluar dari hadis, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun hikmahnya, ada perkara-perkara dari syariat ini yang Allah beritahukan hikmahnya baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, kenapa anjing hitam dikhususkan, ada hikmahnya, yaitu anjing hitam adalah syaitan. Adapun wanita, maka tidak diberitahukan kepada kita akan hikmahnya, sehingga kita hanya mengimaninya secara global. Kita mengimaninya secara global saja. Nah, nampak. Kita sudah selesai sholat, masih duduk. Terus tiba-tiba ada orang sholat di belakang. Itu bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Dan baris ini apakah bukan termasuk sutroh itu? Apabila kita sudah selesai sholat, ya, kemudian kan, nah, apa masih berdoa, apa masih zikir, tiba-tiba dalam sholat di belakang kita gitu. Kita yang dijadikan sutra. Nah, dijadikan. Kita dijadikan sutra ini. Ya. Kalau kita punya waktu, tidak mengapa kita berdiam diri menunggu agar orang ini selesai dari sholatnya. Nah, kalau tidak ada waktu, nah ini yang repot. Kalau tidak ada waktu barakallahu fikum, maka tidak mengapa kita untuk bangkit. Tidak mengapa bagi kita untuk bangkit. Dan bagi seorang yang sholat ke hadapan orang lain sebagai sutrohnya, apabila orang yang dijadikan sutrohnya tadi bangkit pergi, maka langkahkanlah kakinya ke depan mencari sutroh yang dekat. Selama apabila dengan langkahnya tersebut tidak hilang image sholatnya. Tidak hilang image sholat. Contohnya, seorang yang sholat di shaf kedua. Ada seorang yang sedang berzikir di shaf pertama. Seorang yang sholat di shaf kedua tadi menjadikan saudaranya di depan sebagai sutrohnya. Setelah orang tadi selesai berzikir, kemudian bangkit, ya, padahal dia menjadi sutroh, maka seorang yang di shaf kedua tadi disyariatkan untuk maju ke depan mencari sutroh yang lebih dekat, mencari sutroh yang lebih dekat, walaupun dengan langkah-langkah kaki, walaupun dengan gerakan-gerakan yang ada. Dengan catatan, sekali lagi, apabila tidak hilang image sholatnya. Maknanya apa? Apabila langkah yang diperlukan itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Apabila seorang yang di sana sholat di shaf keempat, ya, setelahnya di saf ketiga. Orangnya tadi bangkit pergi. Apakah yang di saf keempat harus maju ke tembok? Ya kan? Hal ini tidak. Kenapa? Karena diperlukan langkah yang banyak. Hilang image sholatnya. Tatkala ada seorang melihat dari luar masjid, ada orang yang berjalan kaki sini, tidak bakalan dikira orang tersebut sedang melaksanakan sholat. Nah, barakallahu fikum. Makanya tadi kita isyaratkan dengan syarat tidak memerlukan langkah yang banyak. Tidak memerlukan langkah yang banyak. Apabila di sini ada seorang yang sholat, berzikir, kita jadikan sutroh, kemudian di sampingnya ada orang, di sampingnya ada orang lagi nih, ya. Orang yang kita jadikan sutroh pergi. Kemudian di sampingnya ada orang, ya kan? Kita bisa berpindah sutroh, kita bergeser kakinya. Bergeser ke kanan, ya, menyesuaikan dengan orang yang ingin kita jadikan sutroh tadi, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Masalah sholat berjamaah. Ini teman saat ini ketinggalan sholat berjamaah. Sudah selesai imam. Ini teman ini minta teman itu sholat berjamaah berduaan. Apakah itu memang diperbolehkan itu? Artinya kita sudah selesai sholat berjamaah, tapi ini teman dia sendirian, maka dia mau minta untuk teman sholat berjamaah kita berduaan orang. Baik. Hal ini sebenarnya akan kita bahas pada bab selanjutnya, yaitu tentang permasalahan niat, di mana ada sebuah permasalahan, yaitu apakah diperbolehkan perbedaan niat antara imam dan makmum. Apabila orang yang datang kepada kita setelah sholat selesai, dia ingin sholat wajib dan kita sudah sholat wajib, kita ditemani, ya, kita minta untuk menemani orang tadi dengan melaksanakan sholat, maka diperbolehkan baik kita sekalian untuk sholat dengannya dengan niat sholat sunnah. Dengan niat sholat sunnah boleh baik kita untuk melaksanakan sholat dengannya walaupun kita berbeda niat. Nah, insyaallah perincian terkait dengan hal ini akan kita bahas pada bab selanjutnya, itu tentang permasalahan niat di dalam sholat. Nah, itu belakang buruan itu yang di belakang hitam tidak boleh dimakan itu dagingnya. Ya, tidak boleh dimakan. Nah, selain daripada yang hitam racunnya sudah mati, dimakan di bawah kita itu bisa kan makan itu. Apa di sebelahnya itu? Binatang yang? Ya sudah mati, kijang apa? Hah? Kan sudah mati dimakan makannya. Di bawah kita gitu. Kita lepaskan buruan tadi dengan kita lepaskan anjing buruan tadi dengan nama bismillah atau tidak? Dengan baca bismillah. Oh. Tidak diperbolehkan yang seperti itu karena dia mati bukan melalui hewan buruan kita. Kita sudah mati. Nah, maksudnya sudah sempat disembelih, sudah mati dicakar-cakar gigit anjing itu ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak mengapa yang seperti itu. Selama sudah kita lepaskan anjing ini dengan nama bismillah. Tidak mengapa. Nah. Tidak mengapa. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ada anjing menggunakan anjing buruan. Memang seperti itu. Apabila kita lepaskan, kemudian hewan yang diburu tadi mati, kita sudah lepaskan dengan nama bismillah, halal. Halal daging buruan tadi. Halal walaupun tidak disembelih. Barakallahu fikum. Tapi kalau sempat disembelih lebih baik itu saja. Kalau masih hidup, ya disembelih tidak mengapa. Jangan langsung dimasak, dimatikan dulu. Dihilangkan rohnya dulu. Ya. Kalau seperti ini, anjingnya kita pelihara ini kan tidak pernah kita kurung. Artinya kan kita mau lepas. Nah, anjing ini anjing lepas. Jadi sendiri. Kemudian dia sudah berburu di situ. Kita tidak mengucapkan bismillah, tapi kita dengarkan, wah anjing itu berburu. Baru kita mengucapkan basmalah. Tidak. Yang termasuk adalah anjing yang diperbolehkan untuk digunakan berburu itu harus yang mu'allamah, anjing yang sudah terlatih. Kata para ulama, kalau anjing belum terlatih, ya, maka tidak diperbolehkan untuk digunakan berburu. ya, anjing yang belum terlatih digunakan untuk berburu tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah anjing yang sudah dilatih. Walau cara melatih anjing untuk berburu bagaimana, saya enggak tahu. Al-muhim dalam dalil disebutkan adalah al-kalbul mu'allamah, anjing yang sudah terlatih. Terlatih di sini terlatih bagaimana untuk menangkap buruannya, kemudian mematikan buruannya, itu sudah diajari. Yang wallahu alam bagaimana caranya, saya tidak tahu. Yang penting lafaz dalilnya adalah mu'allamah, terlatih. Dan anjing yang terlatih inilah yang hanya diperbolehkan untuk berburu, tidak anjing-anjing yang lain. Sehingga secara otomatis apabila anjing yang kita miliki kita lepaskan begitu saja, kemudian dia tiba-tiba menyerobot ayam, apalagi ayam tetangga, ya kan? Barakallahu fikum. Maka daging ayamnya tidak halal. Daging ayamnya tidak halal. Apalagi apabila itu ayam peliharaan tetangga kita, maka wajib bagi pemilik anjing untuk mengganti. Wajib bagi pemilik anjing untuk mengganti. Barakallahu fikum. Walaupun memelihara anjing sebenarnya hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh apabila tidak ada kebutuhan sama sekali. Apabila tidak ada kebutuhan, namun apabila ada kebutuhan maka boleh. Seperti untuk menjaga perkebunan, ya, menjaga tanaman dan yang lainnya, diperbolehkan untuk melepaskan anjing di situ sebagai penjaga dengan syarat harus diberikan haknya. Harus diberikan haknya, maknanya diberikan makan dan minumnya, seperti itu. Tidak dibiarkan begitu saja. Nah, ya, anjing yang hitam semuanya. Apabila pengalaman di kampung itu, kalau kita punya anjing hitam, kemudian ada kuning-kuning kayak mata juga di atasnya. Dia warna kuning, tapi kemudian yang kayak mata, kayak empat matanya. Kalau kita bawa dulu tadi itu pasti hilang. Apakah yang seperti itu juga termasuk? Bang anjing ya, hampir kayak mata ya. Iya di sini. Iya. Kalau pengalaman di kampung, kalau kita bawa buta, belum pernah ada yang kembali. Sebenarnya yang kita sampaikan ini pendapat yang kita pandang benar, pendapat yang rajih, yaitu anjing yang benar-benar hitam tidak ada warna yang lain. Wa illa sebagian ahli fikih memandang bahwasanya anjing hitam tersebut juga masuk padanya, ya. Sebagaimana yang saya baca, anjing hitam yang di bagian kepalanya ada warna lain dan warna itu adalah warna yang sedikit, tidak mendominasi lebih dari 70%. Tidak mendominasi lebih dari 70%. Nah, ada warna sedikit di sini, kan? Atau ada warna sedikit di bagian lehernya. Itu juga masuk al-kalbul aswad, masuk anjing, termasuk anjing hitam. Nah, wallahu a'lam, apabila memang seperti ini keadaannya, sebagaimana yang dikabarkan oleh saudara kita tadi, dilepas ke hutan tidak pernah kembali. Dan ini wallahu a'lam, kabur atau dia berubah lagi menjadi setan. Nah, ini perkara yang gaib sebenarnya. Menjelmanya syaitan menjadi seekor anjing, begitu pula sebaliknya, merubah dari jelmaannya menjadi wujud aslinya, ini perkara yang tidak kita ketahui. Perkara yang gaib. Namun barakallahu fikum, apabila seperti ini keadaannya, juga kita tidak bisa memastikan bahwasanya itu hilang karena berubah wujud. Kita tidak bisa memastikan. Nah, nah, mereka tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Hadisnya sahih. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada makhluk bergambar, gambar makhluk bernyawa, ya. Malaikat tidak akan, saya lupa lafaz hadisnya, namun maknanya seperti itu. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang dipelihara anjing di dalamnya dan ada gambar makhluk bernyawa. Ada gambar makhluk bernyawa seperti itu. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Terus kalau di luar rumah apa termasuk di rumah? Tidak, maksudnya di lingkungan rumahnya. Ya kan, di lingkungan rumahnya. Apabila seperti itu keadaannya, ya kan? Kita tinggal di sebuah gubuk, kemudian anjing tersebut di barakallahu di bawah kolongnya, maka ini termasuk. Wallahu alam, ini termasuk. Ya, malaikat tidak akan masuk ke gubuk kita. Seperti itu. Susah juga mengajak anjing tidur ini. Ya, tentunya ini diketahui oleh orang yang berkompeten dalamnya. Oleh karenanya saya katakan, wallahu a'lam, bagaimana cara melatihnya, bagaimana menentukan anjing ini sudah terlatih atau belum, itu ditentukan oleh ahlinya, ya kan? Orang yang biasa melatih mengatakan, oh ini anjing terlatih, ini bukan anjing terlatih. Ya. Yang boleh digunakan berburu adalah anjing yang sudah terlatih, yang dikatakan terlatih oleh orang yang pandai dalam hal ini. Bukan semata-mata kita, gitu kan? Bukan semata-mata orang yang tidak pandai melatih anjing mengatakan anjing ini terlatih, nggak bisa seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ya. Kalau di sekitar masjid ada anjing, sementara kita azan, anjing tersebut meraung. Apakah itu malaikat akan pindah atau memang tidak begitu cuma menjawab ajan dia. Antinya itu wanita menjawab ajan dia. Meraung seperti itu. Iya, asal dikumandangkan azan meraung itu wajib. Kalau berhenti wajib lagi. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Dikhabarkan dalam sebuah hadis, anjing itu melolong dikarenakan melihat syaitan, dan ayam jantan berkokok karena melihat malaikat. Ya. Ayam jantan berkokok itu melihat malaikat, adapun barakallahu fikum anjing menggonggong karena dia melihat syaitan. Adapun perkaranya seperti ini, apabila dikumandangkan azan kemudian banyak anjing menggonggong, wallahualam ini perkara yang gaib, kita tidak bisa menentukan bagaimana dan apa yang terjadi. Namun yang kita imani, tatkala ada anjing menggonggong maka dia melihat syaitan. Maka dia melihat syaitan seperti itu. Nah, kita tidak bisa menyebutkan kemungkinan. Nah, karena perkara yang gaib seperti itu ya. Apa sih anjing yang terlatih juga apabila ada itu juga malaikat tidak masuk rumah? Nah, tidak masuk rumah. Malaikat tidak bisa masuk rumah. Anjing terlatih, dikatakan terlatih, itu untuk menunjukkan akan diperbolehkannya dia untuk digunakan berburu dan tidak keluar dari keumuman anjing yang ada di rumah, di mana apabila ada seekor anjing di rumah maka mereka tidak akan masuk, tidak keluar dari keumuman tersebut. Hanya saja anjing yang terlatih ini punya keistimewaan. Anjing yang terlatih punya keistimewaan, yaitu boleh digunakan untuk berburu, seperti itu saja. Nah, tidak keluar dari keumuman anjing-anjing yang lain. Nah, ya. Misalnya tidak berburu itu pakai senapan itu kan? Nah, sekarang kita kalau misalnya mau nempat tayu burung atau semacamnya, karena kita lupa baca basmalah itu Kalau lupa membaca basmalah, sebagaimana kita lupa membaca basmalah tatkala menyembelih. Sama hukumnya. Lupa membaca basmalah tatkala melepaskan senjata buruan kita dengan lupa baca basmalah tatkala kita hendak menyembelih. Hukumnya sama. Yang disembelih dan yang diburu, semahal apapun harganya, maka haram untuk dimakan. Nah, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Ialah kalian memakan daging yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya. Tatkala kita menyembelih, kita harus mengucapkan basmalah. Dan tatkala kita melepaskan alat buruan kita, baik itu senapan atau panah dan yang lainnya, harus dibacakan basmalah. Tatkala kita tidak mengucapkan basmalah, maka haram walaupun dalam keadaan lupa. walaupun dalam keadaan lupa, tetap masuk dalam keumuman ayat, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan daging yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Pembahasan ini pernah mungkin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kurban, ya kan? Dalam pembahasan kurban lalu sudah kita sampaikan bahwasanya apabila ada seorang yang berkurban, dia lupa membaca basmalah, ya. Kelupaan dia menjadikan udzur bahwasanya hewan tersebut tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari segi dagingnya haram dimakan, dari segi sembelihannya sah, ya kan? Dari segi apakah kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya adalah kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dari segi dagingnya masuk dalam keumuman ayat, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih, haram untuk dimakan. Walaupun sapi tersebut yang disembelih berharga 20 juta 25 juta, apabila lupa membaca basmalah tetap haram untuk dimakan. Tapi kalau begini Ustaz, ini yang nyembelih kan dia lupa baca bismillah. Tapi kalau dia bilang lupa baca bismillah, bisa dimarahin satu kampung ini. Soalnya bisa marah satu kampung ini orang ini. Ya kan? Sapi enggak bisa dibagi-bagi. Terpaksa diam-diam aja. Enggak, ini yang terpaksa diam-diam aja. Alam, orang kan? Lain atau kita? Yang kalau yang nyembelih diam aja, kalau kan dibagikan, ini kurban dibagikan. Nah, dagingnya. Kalau yang nyembelih diam aja, tetap dagingnya tidak sah. Berbeda halnya apabila dia tidak mengucapkan bismillah, kemudian dagingnya dibagikan pada orang yang tidak tahu bahwasanya penyembelih tidak mengucapkan ya, basmalah. Enggak tahu. Apa yang sudah dimakan maka itu dihitung sebagai halal, namun yang belum dimakan harus dibuang. Apabila sudah diketahui si penyembelih ini barakallahu fikum tidak membaca basmalah. Bapaknya enggak tahu lah, enggak mau ngomong dia. Nah, tidak mau ngomong. Nah. Mungkin ngomongnya sama bapak saja. Bagaimana sebenarnya orang Yahudi, orang Nasrani itu? Apa itu? Makan itu. Sembelihan orang Yahudi Nasrani itu. Sembelihan seorang Yahudi atau seorang Nasrani halal. Karena dia tadi Dalil menyebutkan bahwasanya sembelihan Yahudi dan Nasara itu halal. Nabi SAW pernah makan sembelihan yang seorang Yahudi diberikan paha kambing. Ya, di pada sebuah kejadian tatkala Rasulullah SAW tasihir, ya. Di situ ada seorang wanita Yahudi, ya. Karena dia tahu Rasulullah SAW paling suka, makanan yang paling disukai Rasulullah SAW adalah paha kambing, ya. Makanan yang paling disukai beliau adalah paha kambing. Karena seorang wanita Yahudi ini tahu, maka seorang wanita Yahudi ini menghadiahkan kepada beliau Rasulullah SAW paha kambing yang sudah disihir, yang sudah disihir seperti itu. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah SAW memakannya. Ini sembelihannya seorang Yahudi. Maknanya berarti boleh atau tidak boleh ini? Boleh. Maka sembelihan seorang Yahudi dan Nasrani. Yang tidak boleh adalah memakan sembelihannya seorang musyrik. Seorang musyrik adalah seorang penyembah patung. Seorang penyembah patung. Kalau agama yang di negara kita yang dikatakan musyrik itu Hindu Buddha. Ini penyembah patung. Kan Hindu Buddha, kemudian Konghucu dan yang lainnya itu termasuk musyrik. Adapun sembelihannya orang-orang Kristen Katolik, mereka tergolong Nasrani, boleh bagi kita untuk memakan sembelihan mereka. Nah, dan tatkala kita diberikan sembelihan mereka, tidak menjadi sebuah perkara yang diharuskan kita bertanya, ini pakai nama bismillah atau enggak? Enggak. Karena Rasulullah SAW beliau langsung menerima dan memakan hadiah dari seorang wanita Yahudi tersebut. Barakallahu fikum. Apakah Yahudi itu bukan Hindu, Ustaz? Gimana? Yahudi itu bukan Hindu. Bukan. Yahudi bukan Hindu. Yahudi adalah agama yang diselewengkan oleh Bani Israel setelah semasa wafatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Sehingga kitab mereka adalah Taurat. kita, mereka adalah. Dan Yahudi, wallah alam, di negara kita sepertinya belum termasuk agama yang diakui. Seperti itu ya. Yang diakui kan baru Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik dan Islam. Walaupun kita yakini semua agama batil kecuali Islam. Semua agama batil kecuali Islam. Namun agama Yahudi pusatnya di sana, di Israel. Pusatnya di negara Israel. Barakallahu fiik. Satu lagi ya. Ini saya belum tahu, ini sering saya berpikir ini. Kalau sholat Jumat itu kita di saf depan begini kan, biasanya saf-saf belakang itu mereka sampai dinding begini. Ya. Ya kan? Itu kalau kita batal bagaimana lewatnya? Apa kita ke dinding? Kalau yang di depan batal, kita mau keluar. Sedang melaksanakan sholat Jumat. Ya. Batal kita kan di rakaat pertama kita keluar kan dari barisan batal, lewatnya itu bagaimana? Apakah boleh melihat menangkahi waktu dia ruku sujud? Lewat di depan sini terus? Ya kan rapat gini biasa. Bingung saya itu, saya kadang di sana kan saya lihat ini kalau saya batal lewat mana ini? Tidak ada yang mau geser di. Diisyaratkan untuk menggeser. Diisyaratkan untuk menggeser. Insya Allah mau memberikan jalan. Kalau ya tidak mengapa, kita minta jalan sedikit. Minta jalan sedikit. Ya, bukan memaksa. Istilahnya apa ya bahasanya? Bukan memaksa, tapi enggak ada jalan kecuali ini. Kita minta jalan sedikit. Bukan dengan cara memaksa, mengisyaratkan kalau ini enggak mau pindah sebelahnya gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah. Nah, dukun termasuk musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu. Haram. Seorang dukun, sembeliannya seorang dukun, walaupun di lisan dia atau di KTP dia adalah beragama Islam, namun dari prakteknya adalah praktek kesyirikan, dia adalah seorang musyrik. Haram bagi kita sekalian untuk memakan sembelihannya. Haram bagi kita untuk memakan sembelihannya. Dukun termasuk sahir. Seorang penyihir, dan seorang penyihir adalah musyrik. Barakallahu. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masuk pada salah satu rukun dalam sholat, yaitu niat. Niat di dalam sholat beserta pembahasan-pembahasan yang insyaallah kita sampaikan pada pertemuan besok. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.